Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'in amma ba'd. Ikhwan wa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca ilmu atau i'tiqad qariyah qudama rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala masih tersisa sedikit dari ucapan beliau di akhir-akhir apa yang disebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana sebagian besarnya itu sudah disebutkan. Kemudian kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa min sunnati as-sam'u wa at-ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'mur bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah wa man yali al-khilafata wa ijtama'a 'alayhi an-nas wa rada bihi aw ghalabahum bi sayfi hatta saru khalifah wa sunna amru al-mu'minin wajaba ta'atuhu wa harimat mukhalafatuhu wa khuruju 'alayhi wa shaqqu asal muslimin. Kata beliau dari sunnah, yaitu dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sudah sering kita sebutkan bahwa para ulama kadang membahasakan, mengistilahkan akidah dengan kata sunnah. Jadi kalau seperti ini beliau katakan dari sunnah, jangan dipahami sunnah secara bahasa, jangan dipahami sunnah yang banyak kita pahami, yaitu sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Ini sunnah di sisi ahli fikih dan usul fikih. Jadi sunnah itu bermacam-macam pengertiannya. Kalau sunnah bermakna umum, apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ibadah atau akidah, semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah secara umum. Kalau sunnah secara khusus, ini tergantung dari mana, dari bidang mana yang memberikan pengertian. Kalau sunnah dari istilah ulama fikih dan usul fikih, ini yang kita kenal sunnah. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak mengapa. Jelas ya, ini sunnah dari ulama fikih dan usul fikih. Kalau sunnah dari ulama, dari sisi ulama mustalahul hadis, ulama hadis, sunnah itu apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Berbeda-beda ya. Dan dimaksud di sini sunnah adalah akidah. Akidah. Makanya para ulama kadang memberikan kitab akidah mereka dengan nama sunnah, seperti Ibnu Abi Asim, beliau punya kitab akidah dengan sanadnya namanya As-Sunnah. Ini bukan pembahasan fikih, pembahasan akidah. Jadi sunnah itu kadang dia yang dimaksud dengan kata sunnah adalah akidah. Seperti di sini kata beliau ini sunnah, dan dari akidah atau sunnah bagaimana as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin. Mendengar dan taat kepada para imam, mendengar dan taat kepada para pemimpin, para pemerintah kaum muslimin. Makanya termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu taat kepada pemerintah, mentaati pemerintah kaum muslimin. Yang sepakat kaum muslimin atas hal ini, kecuali ahli bid'ah mengisinya dari kalangan orang khawarij dan bersama mereka dan mengisinya dengan mereka. Makanya disebutkan dalam buku, disebutkan dalam perkara akidah hal ini. yaitu taat kepada pemerintah. Kata beliau di sini, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, dan pemerintah kaum mu'minin. Dan ini, perkara ini telah sabit, telah ada dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'. Sunnah, Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Dalam Al-Quran Allah firman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, atiullah, wa atiur rasul. Allah ulang lagi fil amirnya, Allah ulang kata perintahnya, wa atiur rasul, dan taatilah ar-rasul. Ketika pemerintah, Allah langsung mengatakan wa ulil amri minkum, hilang fil amirnya, hilang kata perintahnya. Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, dan pemerintah-pemerintah kalian. Allah yang mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Apa rahasianya? Ketika Allah dan rasulnya, Allah ulangi ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketika pemerintah, dihapus langsung wa ulil amri minkum, langsung pakai waw dan menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya ini taat mutlak. Baru rinciannya, selama perintah datang dari Allah dan Rasulnya, wajib ditaat mutlak. Itu namanya wajib taat mutlak. Kalau pemerintah, tidak mutlak. Sebab kata Nabi SAW, wa in amara bi ma'siyatillah fala sam'a wala ta'ah. Kalau pemerintah kalian memerintahkan kalian kepada maksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepadanya. Maksudnya, berarti ketaatan kepada pemerintah jika perintah mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam artian tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Makanya tidak diulang kata ati'u. Ini salah satu rahasia dalam ayat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, dan pemerintah-pemerintah kalian. Maksudnya, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, taat mutlak. Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan hal-hal yang bermaksiat. Mana mungkin itu? Dan ini kaidah syariat. Semua perintah Allah dan Rasulnya itu maslahat, kebaikan. Kebaikan, ini kaidah. Kata beliau, barrihim wa fajirihim. Baik pemerintah itu pemerintah yang baik atau pemerintah yang jahat, malam yakmur bimaksiatillah, selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, fa innahu la tu'ata li ahadin fi maksiatillah. Sebab tiada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tu'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, taat kepada pemerintah. Tidak boleh mencapai ketaatan darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khala'a tu'atal amir, siapa mencapai ketaatan dari pemerintah, faqad khala'a ribatat islam al-uluki, dia telah mencabut ketaatan, dia telah mencabut rantai ikatan Islam dari lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'in mata mata mitatan jahiliyah, kalau dia mati dalam keadaan dia mencabut ketaatan dari pemerintah, kata Nabi, maka mayatnya, bangkainya mati dalam keadaan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan mayatan jahiliyah. Sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal ini, bahwa kita wajib mentaati pemerintah. Dan inilah cikal bakal akar munculnya aksi-aksi teror, peledakan. Ini akarnya. Kenapa mereka memandang bolehnya merentak kepada pemerintah? Maka lahirlah akidah yang lebih rusak, mengkafirkan pemerintah, ya, semuanya dari jajaran aparatnya, semua tobut kafir, ya, boleh dibunuh. Ini asalnya, mereka berkeyakinan bolehnya mencabut ketaatan, bolehnya tidak taat kepada pemerintah. Ya, makanya hati-hati, kata para ulama, memberontak kepada pemerintah itu kadang dengan dua bentuk. Yang pertama dengan jasad, itu dengan memerangi pemerintah, dan yang kedua dengan lisan. Ini bahaya. Mimbar-mimbar, di podium-podium mengajak masyarakat untuk benci kepada pemerintahnya, untuk keluar ketaatan kepada pemerintah. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. menjelek-jelekkan pemerintah agar masyarakat itu membenci pemerintah, membenci pemerintah. Walaupun misalnya sebagian pemerintah itu zalim, kita tidak boleh mencabut ketaatan kepada Allah. Lihat Bani Israel, Bani Israel bertahun-tahun ditekan, ditindas oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pernah memerintahkan Bani Israel untuk bunuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah berfirman, وَأَرَثْنَا قَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Kata Allah, kami wariskan kepada sebuah kaum, ini Bani Israel, apa yang diberikan Allah kepada mereka? Timur dan bumi, timur dan baratnya bumi. Masyarakat ardu yang bawa riba, masya Allah, mereka kuasai untuk Bani Israel. Allati, mereka yang belinya is'at ahun, tertindas, belum tertindas dengan Fir'aun. Allati barakna fiha, yang kami berikan itu timur dan baratnya bumi yang kami berkahi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil, dan telah sempurna kalimatnya Allah untuk Bani Israil. Satu sebabnya yang Allah sebutkan, kenapa mereka diberikan keutamaan itu? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Bersama Nabi Musa. Mereka bersabar bersama Nabi Musa dari tindasan Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun. Dan ini juga yang diambil, yang diamati oleh para sahabat. Ketika sahabat yang muda masih hidup, Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang semua sudah meninggal, masih hidup Anas bin Malik. Di pemerintahnya Hajjaj bin Yusuf. Tahu ya? Kalau bukan buku sejarah, mungkin manusia yang terkejam setelah Fir'aun. Hajjaj bin Yusuf. Pedangnya sudah membunuh banyak leher-leher yang ditinggal. Kejam sekali. Bunuh. Hajjaj bin Yusuf. Para tabi'in mengeluhkan atas kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Datang kepada Anas bin Malik. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari kisahnya. Mereka datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan, berkeluh kesah, melaporkan kepada Anas bin Malik, sebab mereka menganggap bahwa Anas bin Malik sahabat masih hidup. Sebab memang beliau sahabat yang muda, jadi beliau bertemu banyak tabi'in, murid-muridnya sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, isbiru, sabar kalian. Sami'tu min nabiyikum, kata beliau, isbiru hatta talqawna al-hayri. Sami'tu min nabiyikum, sabar kalian sampai kalian berjumpa dengan saya di telagaku. Kata Anas bin Malik, saya dengarkan ucapan ini dari nabi kalian. Dan si diperintahkan bersabar Anas bin Malik. Kalau kejamnya itu hadir menyusul. Seorang kalau dibolehin oleh pemerintah, itu mudaratnya hanya dia merasakan. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia merontak kepada pemerintah, mudaratnya dia merasakan oleh seluruh masyarakat. Darah tertumpah banyak, kemudian sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah rusak, makanan tertahan. Dan ini kita saksikan sendiri. Di Yaman, antum tahu semuanya peperangan yang terjadi ini akibat mereka keluar mencari ketaatan dengan pemerintah, memberontak, menggulingkan pemerintah. Makanan tidak ada, bahan pangan kekeringan. Alhamdulillah masih ada yang sampai ke markis, ke pondok. Itu pun sedikit. Kita sudah mulai kekurangan air sudah tertahan. Mana makanan? Apalagi kalau kita dengarkan berita yang sekarang ini. Banyak penyakit-penyakit yang menyebar akibat kelaparan dan semisalnya. Ini akibat dari mencabut ketaatan dari pemerintah, mendorong kepada pemerintah. Kata beliau, yang menuai yang khilafah, siapa yang sudah menjadi khilafah? Ini yang penting yang diberikan oleh kita dari Ibnu Qudamah. Yang menuai yang khilafah, siapa yang menjadi khilafah? Wajtama alaihi nas, dan manusia berkumpul, maksudnya sudah sepakat menganggap bahwa ini pemerintah. Warahmatullahi, dan sudah ridho dengannya. Maksudnya seperti misalnya pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq, Ya, Nabi yang tunjuk. Ya. Sahabat bersepakat, rasanya sahabat bersepakat untuk memilih Abu Bakar, memilih pula Umar. Ya. Dan manusia ridho, sahabat yang lain ridho. Ini resmi menjadi khalifah. Atau boleh dalam diskusi, atau dia memberontak dan berkuasa dan dia yang kuat dan dia menjadi pemimpin. Ini juga wajib ditaati. Ini juga wajib ditaati. Kata beliau, hatta seorang khalifah sampai dia menjadi pemerintah, menjadi pimpinan negara, wasulli amirul mu'minin dan dinamai dengan amirul mu'minin, tetap wajib taat. Maksudnya beliau isyaratkan bahwa menjadi pemimpin itu ada tiga jalan. Ada tiga jalur. Hanya sebutkan cuma dua. Yang pertama, ditunjuk langsung oleh pemerintah sebelumnya, sebagaimana pemerintahan Umar. Yang kedua, menurut kesepakatan Dewan Syura Ahlul Hilli wal Aqd, seperti pemerintahnya Utsman, sepakat Dewan Syura di situ, sahabat yang lain sepakat, maka sahabat yang lain membaiat. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dengan menggulingkan pemerintah sebelumnya. Dia gulingkan, dia merontak dan kekuatan bersama dia semua. Jelas? Ini juga jadi khalifah. Dia yang berkuasa. Ini sebagaimana pemerintahnya sahabat Abdul Malik bin Marwan. Dia membunuh, menggulingkan dan membunuh apa pemerintah saat itu, yaitu Abdul bin Zubair. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anaknya Zubair bin Awam. Digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan dan kekuatannya dibunuh. Abdul bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Tadi yang hidup pada saat itu membaiat, taat kepadanya. Sebab dia resmi menjadi khalifah. Ini yang dia katakan di sini. Yang jelas selama dia menjadi pemerintah, menjadi pimpinan, wajib taat, wajib taat. Haramat mukhalafatu, haram menyelisih ini, memberontak kepadanya, haram. Wal khuruju alaihi, dan haram keluar mencari ketaatan darinya, wasyaku asal muslimin, dan memecah belah tongkat kaum muslimin. Pemecah belah tongkat kaum muslimin. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa min sunnah hijrah al bid'ah wa mudawahatuhum wa tarku al jidal wal khusumat fi din wa tarku al nadhar fi kutub al mubtadi'ah wa isba ila kalamihi wa kullu muhdatsatin fi din bid'ah. Masyaallah. Ini termasuk perkara yang bagian akhir yang disebutkan. Dari sunnah, yaitu dari akhir ahli sunnah wal jamaah, menjauhi, menjadi penting. Menjadi penting. Jangan kita belajar terus belajar agama, memperdalam ilmu agama, tapi kita tidak memperhatikan hal yang satu ini. Ada sebagian kita mungkin lupa dengan yang satu ini. Dan ini merupakan juga manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu apa? Melihat kepada siapa ilmu yang diambil. Siapa kepada siapa yang kita ambil ilmu darinya? Jangan kan ilmu agama. Tidak. Kata beliau sini termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah hijrahu ahlul bidah, menjauhi ahlul bidah. Wa mubayanatuhum, dan menjauhi mereka. Mubayanah terpisah. Jangan bergabung bersama mereka. Bahkan kata Ibn Abbas, la tujalisu ahlul ahwa, jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa. Hubi'ah fa inna mujalasatahum mumarriyatun lil qulub, sebab duduk bersama mereka membuat penyakit di dalam hati. Membuat penyakit di dalam hati. Ini kalau kita membuka ucapan-ucapan para ulama, mereka sangat keras dalam permasalahan ini. Mereka sangat tegas dalam mentahlir, memperingatkan manusia dari ahlul bidah wal ahwa. Bahkan Imam Ahmad menganggap orang yang mentahlir, orang yang memperingatkan manusia dari ahlul bidah, hati-hati dari sifulan. Hati-hati, jangan mendekat dia. Dia banyak syubhatnya. Hati-hati. Dia banyak pemikiran yang rancu. Jauhi dia. Yang mentahlir dari kesesatan seseorang. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini lebih afdal daripada salat malam dan puasa. Wassalam. Lebih afdal. Kata Imam Ahmad. Anaknya Abdullah bertanya, ya ayah, kenapa engkau berpendapat seperti itu? Orang yang mentahlil, memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah, engkau mengatakan lebih afdal daripada orang yang salat malam dan puasa yang sunnah. Kata Imam Ahmad, kalau orang puasa, orang sholat malam itu pahalanya untuk dia. Kemaslahatan itu dia sendiri. Kalau dia yang sholat, dia yang puasa. Tapi kalau orang yang mentahdzir ahlul bid'ah, memperingatkan manusia dari kesesatan seseorang, kata Imam Ahmad, pahalanya untuk dia dan orang lain. Pahalanya untuk dia dan orang lain. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah pada dalam majmu' fatawa, ini wajib. Wajib bagi orang yang memiliki ilmu, ya, bagi orang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang hal tersebut, dia wajib memperingatkan manusia dari ahlul bidah wal ahwa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tahdzir min ahlil bidah, ya, wajibatun bisifatil muslimin, memperingatkan manusia dari ahlul bidah. Kata beliau, ini wajib menurut kesepakatan kaum muslim. Nah, boleh kita diam-diam. Misalnya kita ketahui, oh ini bahaya orang ini. Kita lihat saudara kita duduk bersamanya. Padahal kita tahu persis orang itu. Tanya syubhatnya, ya, pemikiran-pemikiran. Misalnya dia membolehkan keluar masyarakat ketaatan dari pemerintah. Teman kita duduk bersama jalan bersamanya. Wajib kita peringatkan. Hati-hati akhi. Dari hasilnya. Ini mutahhir ahli bidah wal ahwa. Bahwa ini termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh. Ah, yang penting itu akuran dan sunnah juga. Ya, sebenarnya orang mengaku akuran dan sunnah. Akuran dan sunnah. Tapi di sini ada permasalahan yang penting, apa penting untuk kita sebutkan. Ada satu kaidah yang berbunyi dalam syariat, jika datang sebuah kebenaran dari siapapun itu wajib kita ambil. Pernah dengar kaidah berbunyi seperti itu? Hah? Jangan lihat orangnya, lihat apa yang disampaikan. Pernah dengar? Ini kadang sebagai itu akuran dan sunnah, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ini kaidah betul. Kaidah betul bahwa kalau kebenaran datang, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ambil kebenarannya, tinggalkan orangnya. Ini betul. Mana dalilnya? Abu Hurairah. Ya. Ketika ditipu oleh jin yang mencuri zakat, yang mencuri zakat. Abu Hurairah tertipu, datang jin, menyamar jadi manusia, mencuri zakat. Ditangkap oleh Abu Hurairah, dia mengaku bahwa saya jin. Diajarkan Abu Hurairah apa ilmu? Saya ajarkan kamu satu kalimat. Kami di bangsa jin takut kalau seorang itu tidur membaca ayatul kursi. Ini benar atau tidak? Ini dari jin ini, dari jin itu. Benar? Benar. Abu Hurairah mengambil itu ilmu. Terus bagaimana dengan ucapan para imam? Muhammad bin Sirin mengatakan, innal ilma dinun, fanduru amma takhuduna dinakum. Ilmu itu agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka lihat kepada siapa kalian ambil agama kalian. Maksudnya lihat kepada siapa kalian mengambil ilmu. Jangan sembarang duduk. Jangan sembarang duduk. Dan ini kaidah disepakati juga para ulama. Tidak boleh sembarang duduk. Lihat. Ini akidahnya lurus tidak? Ini akidahnya sirat al-Qur'an dan sunnah tidak? Baru boleh duduk bersama. Maka kita jawab, ini kalau kebenaran itu datang. Kalau khabar ini yang datang kepada kita, kita tidak minta, kita tidak cari. Yang datang, ini kalau kebenaran, ambil. Jangan lihat siapa yang bawa. Selama itu kebenaran, boleh diambil. Tapi kalau kita yang keluar mencari ilmu, sekarang kita yang mencari ini. Ya, ya? Kita yang mencari. Ini tidak boleh sembarang. Sembarang duduk saya situ. Yang penting bicara kebenaran sunnah duduk. Aturan dia baca duduk saja. Betul, kadang ahli bidah itu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya salah pemahaman. Pemahaman sendiri, pemahaman hawa nafsu. Inilah dikatakan ahli bidah wal ahwa. Walaupun pakai Al-Quran juga. Hati-hati. Makanya bagaimana kita mengetahui ini orang yang seperti ini? Bertanya pada orang yang berilmu. Jangan disulan. Hati-hati. Apalagi sekarang banyak kerancuan-kerancuan yang sebabkan oleh Al-Abu Dawal Ahwa. Baik, kata beliau, yakin lebih sedasa sibilnya bid'ah, semua yang diadakan dalam perkara agama bid'ah. Bahkan kata beliau di sini tidak boleh melihat dalam buku-buku ahli bidah, tidak boleh membaca. Wa isbo ila kalamin, dan mendengarkan ucapan mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Muhammad bin Sirin yang saya ingat, itu kalau ada ahli bidah yang bicara, ditutup telinganya. Makanya dia lewat di majlisnya ahli bidah, dia lewat itu telinganya. Dia tidak dengar. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika ada seorang khawarij berpemahaman khawarij meninggal di zamannya, dia mau salati, ada yang berkata itu khawarij meninggal, enggak jahat di salati, pergi enggak mau salati dengan orang khawarij. Kenapa? Sebab beliau pada saat itu panutan imam Sufyan ats-Tsauri, bukan beliau kafirkan khawarij, tidak, tapi beliau ingin memperlihatkan kepada masyarakat atau manusia pada saat itu, inilah hukuman, inilah peringatan keras bagi orang yang menyelisih aturan Nabi. Beliau tidak mau salat, pergi. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu mutasallim li ghairi islam wa sunnati mubtadi'un karrafidah wal jahmiyah wal khawarij wal qadariyah wal murjiah wal mu'tazilah wal karramiyah wal qullabiyah wa nadha'irihim fa hadhihi firqu dhalali wa tawaifu bid'ah a'adana Allahu anha. Kata beliau sebelum beliau menutup akhirnya ini, kata beliau, beliau ingatkan satu perkara, semua kelompok yang menamakan selain Islam dan sunnah maka mubtadi'ah. Lecetakan seperti kelompok Rafidah, Syiah Rafidah. Kenapa Syiah dikatakan Rafidah? Kalau yang tanya nanti, kenapa Syiah dikatakan Rafidah? Rafidah itu menolak, pergi, tertolak, itu Rafidah. Kenapa mereka dikatakan Rafidah? Sebab mereka mengkafirkan sahabat, menolak sahabat. Makanya kisahnya, Ali bin Abi Thalib mengatakan atau sahabat yang lain, rafat tumuni, mereka kalian menolak saya. Sinah muncul Rasulullah. Penamaan Rasulullah ini mengkafirkan para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan siapa? Ahlul Bait. Wa Jahmiyah. Jahmiyah. Kenapa dikatakan kelompok ini Jahmiyah? Pentolannya namanya Jahm bin Sofwan. Dialah yang pertama kali menentukan akidah Jahmiyah, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kafir, sebagai khalil. Jahm bin Sofwan. Maka orang yang mengikuti akidahnya namanya Jahmiyah. Dia tolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan. Semua sifat Allah ditolak. Jahmiyah, Jahm bin Sofwan. Orang yang kedua nisbah kepadanya, kalau kamu beraktivitas seperti itu berarti kamu Jahmiyah. Kenapa? Ketika tidaknya Jahm bin Sofwan. Ya, ini hati-hati. Makanya disandarkan kepada pertolongannya. Yang pertama kali membuat pikiran seperti itu. Wal khawarij. Wal khawarij. Kenapa dikatakan khawarij? Sebab mereka dari kata kharaja. Khuruj, keluar. Kenapa mereka dikatakan khawarij? Sebab mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Khawarij. Kadang dia dinamakan dengan Haruriyah. Ini jangan bingung. Dapat buku akidah namanya Haruriyah. Satu Haruriyah, Haruriyah itu khawarij. Kenapa dikatakan Haruriyah? Nisbah kepada, disandarkan kepada kota namanya Haruro. Di sinilah pertama kali mereka berkumpul ketika mereka memberontak, dan ini awalnya muncul khawarij di zamannya Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di desa namanya Haruro. Di situ mereka mengatur siasat, memberontak kepada Ali, memerangi Ali bin Abi Thalib. Makanya dinisbahkan kepada tempatnya Haruro, Haruriyah. Tapi sama khawarij. Khawarij dalam permasalahan akhirah banyak penyimpangannya, sudah disebutkan di beberapa majelis sebelumnya. Mereka dalam permasalahan keimanan menyimpang, dan permasalahan ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran mereka menyimpang. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat, dan mengusai dari akidah-akidah khawarij. Wal qadariyah, ini juga penyimpangan dalam salah takdir. Ini qadariyah, qadariyah sebenarnya ini bukan kelompok yang qadariyah. Ini ideologi, pemahaman. Jadi semua kelompok yang menyimpang dalam salah takdir namanya qadariyah. Qadariyah, siapa di dalamnya Qadariyah? Qadariyah di dalamnya adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah juga. Lagi-lagi Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini juga Murji'ah ini bukan kelompok, tapi pemikiran. Murji'ah itu yang menganggap bahwa amalan, salat, puasa, zakat bukan dari keimanan. Ini juga Murji'ah, kesesatan. Di dalam Murji'ah banyak kelompok, Jahmiyah, Mu'tazilah, Karamiyah, banyak. Ada yang mengatakan iman cukup dengan ucapan dengan lisan. Ada yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati. Ini Jahmiyah. Ini kafir ini. Iman itu cukup diyakini dalam hati. Sudah meyakini dalam hati, ya sudah beriman. Walaupun tidak beramal, tidak sholat, beriman itu. Ini Murji'ah semuanya. Maksudnya, ini sesat semua. Mu'tazilah. Ini firqah deh, kelompok. Mu'tazilah itu, kenapa dinamakan Mu'tazilah? Mu'tazilah artinya menjauh, pergi. Iya. Ini awal munculnya di zamannya Hasan al-Basri, tabi'in, muridnya sahabat. Di awalnya dulu menjadi Hasan al-Basri, ketika dia mengatakan bahwa amalan itu bukan dari keimanan. Mu'tazilah. Atau dia mengatakan bahwa pelaku dosa besar, orang yang beriman, apa seorang mukmin yang bermaksiat, dia mengatakan tidak kafir dan tidak beriman, antara dua. Maka pergi dari majlis Hasan al-Basri, dia buat majlis sendiri, buat firqah baru. Kata Hasan al-Basri, i'tazala minna atau wasil, namanya wasil ini atau wasil telah pergi dari kami menyendiri. Situlah muncul Mu'tazilah. Jadi semua pengikutnya isbat kepadanya Mu'tazilah, orang yang pergi menyendiri. Wal karamiyah, ini kan bid'ah ini, wawidah semuanya. Karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam. Ini juga dalam asma wa sifat, sesat, menolak asma wa sifat. Dalam permasalahan takdir, tersesat juga. Hampir semua sahabat dari cabang-cabang tidak tersesat. Wal kullabiyah, kullabiyah juga hubungan. Pengikut Muhammad bin Kullab, ya Abdullah bin Kullab namanya. Wa nadzairu dan yang semisal mereka fa hadhi firqu dalal, kata beliau semuanya adalah kelompok sesat. Ini kalau kita lihat sekarang ini mungkin namanya sudah tidak ada. Ini namanya zaman dulu aja. Tapi pemikirannya masih banyak mewariskan. Mungkin pentolan-pentolannya sudah tidak ada, tapi pemikirannya masih ada. Seperti Jahmiyah, masih ada berpikiran Jahmiyah. Menolak sifat. Walaupun pencetusnya sudah tidak ada, tapi pemikirannya masih diwariskan. Mu'tazilah banyak. Mu'tazilah. Sampai-sampai Syekh Bani punya kitab Mu'tazilah Judud. Ada Mu'tazilah gaya baru. Mengingkari azab kubur, mengingkari semua keyakinan Mu'tazilah. Wa nadairuhum fa hadhihi firqu dalal wa ta'ifu bidah wa adamallahu min. Ini semua kelompok sesat yang kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Ada pun ahlus sunnah wal jamaah bukan kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah bukan kelompok. Terus ada yang tanya, kenapa ada namanya? Salafi. Ahlus sunnah wal jamaah. Penamaan salaf itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaf itu sebenarnya pendahulu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, nikmat salaf ana laki, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu untuk kamu adalah saya. Jadi seorang itu nisbah salafi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bukan hal yang salah, bukan hal yang arif seorang itu menisbahkan diri kepada salafi, ana salafi, boleh. Bahkan inilah yang dituntut, inilah yang pantas untuk ini. Ana salafi, nisbah salafi. Ahli sunnah wal jamaah, kenapa mereka ahli sunnah wal jamaah? Sebab mereka mengikuti sunnah dan mereka jamaah, jamaah yang berkumpul. Jamaah artinya dia sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jamaah dari sisi, di sini jamaah bukan jamaah perkumpulan orang, tidak. Jamaah di sini adalah, kenapa mereka katakan jamaah? Sebab dia bersama al-jamaah, dia bersama Nabi dan para sahabatnya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ini ucapan yang sangat indah. Katakanlah Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah man wafaqa al-haqqa wa ittaba wahdah. Al-jama'ah adalah siapa yang sesuai dengan Al-Qur'an sunnah walaupun kamu sendiri. Jadi walaupun di tengah hutan tinggal sendiri, di desa tinggal sendiri, cuma dia sendiri, tetapi berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah, kata Ibn Hasan itu al-jamaah. Kenapa dikatakan dia al-jamaah padahal sendiri? Sebab dia dianggap bersama jamaah. Siapa? Nabi dan para sahabat. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bukan kelompok. Dia hanya sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warna kulitnya, dari manapun dia, dari negara manapun dia, kulit hitam, kulit putih, selama dia berpegang teguh dalam kalangan sunnah, maka dia ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri. Baik, terakhir kata beliau, wa amma bin nisbati ila imamin fi fuyu'in din katawa'u fi arba. Adapun dari sisi imam-imam yang empat dari cabang-cabang agama permasalahan fikih al-arba falisa bimadmum, ini perselisihannya tidak tercela. Jadi walaupun berselisih kita dalam permasalahan fikih, ini ikut mazhab Syafi'iyah, ini ikut pendapatnya Imam Ahmad, tidak ada masalah. Ini bukan hal yang tercela. Yang tercela adalah ketika dia menyelisih perkara pokok dalam agama, akidah yang disepakati oleh kaum muslimin, dia selisih, maka ini tercela. Ahlul bidah. Adapun permasalahan fikih, permasalahan ibadah, ini tidak ada masalah. Tapi tidak semua juga dia menyelisih permasalahan fikih, tidak tercela. Ada yang tercela. Kapan? Kalau dia menyelisih dalam permasalahan fikih, tapi dia menyelisih kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh. Misalnya dalam permasalahan sholat, dia berpendapat bahwa sholat lima waktu sunnah, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Sholat ini menyelisih aqidah muslimin. Ya, ya? Baik. Sedikit lagi. Murid. Wal mukhtalifun fi mahmudun fi ikhtilafin, dan perselisihan yang ada ini terpuji. Ya. Mutabina fi ijtihadin, dan mereka dapat pahala. Kalau mereka ya, dan ijtihad mereka, kalau benar dapat pahala dua, dan kalau keliru dapat pahala satu. Wa khilafun rahmatun wasi'ah, dan perselisihan mereka itu ahli fikih, para ahli fikih rahmat. Ini kata Ibnu Qudamah. Dan apa berselisih dalam permasalahan ya, fikih ibadah dan apa? Wattifaqun hujjatun qati'ah, dan kesepakatan para imam empat dan imam-imam sebelumnya hujjah. Ini ijma' namanya. Kalau sepakat kaum muslimin hujjah itu. Dan mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Kata beliau, nas'alullaha an ya'funana minal bid'ah wal fitnah wa yuhyina 'ala islam wa sunnah wa ja'ala mimman yattabi'u rasulallah fil hayah wa yahshuruna fi zibratihi ba'dal mamat bi rahmatihi wa fadli, amin. Wa hadha akhir mu'taqad wa alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari bid'ah dan fitnah, dan menghidupkan kita Islam dan sunnah, dan menjadikan kita orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, dan semoga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan oleh para sahabat fi zumratihi, digabungkan oleh para sahabat ba'dal mamat setelah kematian dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Inilah akhir akidahku dan segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dengan ini berakhir sudah lima kali tukar dari Mukura Mahamallahu Ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kita semua. Baik, Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillah.